الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. آمين اللهم آمين. اللهم أخرجنا من ظلمة الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أمين يا رب العالمين. الحمد لله limpahan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita terhubung di dalam kajian online kitab Mukasyafatul Ghulub. Insyaallah mudah-mudahan semua di antara kita yang pada hari ini, pada malam ini terhubung, Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam kelompok orang-orang yang dicintai dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut seputar pembahasan tentang permusuhan syaitan yang begitu luar biasa. Bab ini cukup panjang, mengingatkan kepada kita bahwa syaitan tidak akan pernah berhenti mengganggu kita, tidak akan pernah berhenti menghasut kita untuk selalu kalah dalam beribadah, untuk selalu jauh dalam diri kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mengganggu setiap konsentrasi kita di dalam ibadah. Apapun yang dilakukan syaitan, dalam kajian ini Al-Imam Al-Ghazali mengarahkan kepada kita cara-caranya dan beliau menunjukkan kepada kita pintu-pintu yang mudah bagi syaitan mengganggu kita. Dan dengan kita mengetahuinya, pintu demi pintu yang telah kita bahas kemarin, insyaallah semakin kita mengetahui agar kita bisa mengontrol diri hingga syaitan tidak mampu menguasai diri kita. Hingga syaitan bisa kita yang mencegahnya dalam mengganggu kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjut bab permusuhan syaitan sampai waqala Ibnu Ishaq. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya sama-sama kita awali kajian kita dengan doa ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadzkir wal ifadah wal istifadah wal hitha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnul khatimah wa 'an lutfi wal 'afiyah wa salahil 'aqibah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. وقال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين. وقال ابن اسحاق لما راى كفار قريش هجره الصحابه وعرفوا انه صار له صلى الله عليه وسلم اصحاب من غيرهم فحذروا خروجه وعرفوا انه اجمع لحربهم فاجتمعوا في دار الندوه وهي دار قصيب بن كلاب وسميت بذلك لاجتماع الندوة لاجتماع النداء فيها يتشاورون وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها ولا يدخلون فيها غير قريش إلى أن يبلغ 40 سنة بخلاف القريش وقد أدخلوا أبا جهل واجتمعوا يوم السبت ولذا ورد يوم السبت مكر وخديئة معهم وخديئة ومعهم إبليس في سورة شيخ نجدي وذلك أنه وقف على باب الدار في هيئة شيخ جليل عليه بتجيلة كساء غليظ أو تلسان من خز فقالوا من الشيخ فقال من نجد سمع بالذي أتم له فحضر ليسمع ما تقولون وعسى أن يقدمكم رأيا ونصحا قالوا ادخلوا ادخل فدخل فتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا 100 رجل، وقيل كانوا 15 رجلا. فقال أبو البحتري: المقتول كافرا ببدر، احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا، ثم تربصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء قبله. فقال النجدي: ما هذا برأي؟ والله لو حبستموه في الحديد لخرجنا أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلا أشكو أن يثبوا عليكم فيتنازعوا من أيديكم، ثم يكبروكم به حتى يغلبكم على أمركم. ما هذا برأي؟ فانظروا في غيره. فقال أبو الأسود ربيعة بن عمرو الأمري: نخرجوه من بين أظهرنا فنفيهم من بلادنا، فلا نبالي إلى أين ذهب. فقال النجدي لعنه الله: ما هذا بالرأي؟ ألم تروا حسن حديثه وحلاوة منطقه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي؟ والله لو فعلتم ذلك ما آمنت أن يحل على حي من العرب، فيغلب بذلك عليهم من قوله حتى يتابعوه عليكم، ثم يسير بهم إليكم فيأخذ أمركم من أيديكم، ثم يفعل بكم ما أراد، أديروا فيه رأيا غير هذا. Sampai di sini. Ibnu Ishaq berkata, ini kisah, kisah seputar tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat awal-awal beliau memutuskan untuk hijrah. Dikatakan oleh Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq di sini menceritakan. Saat orang-orang kafir Quraisy tahu, ya, mengetahui tentang hijrahnya para sahabat-sahabat yang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tahu nih kalau mereka sahabat Nabi pada hijrah, mereka lebih dulu pergi ke kota Madinah. Mereka berarti tahu, wah, berarti kalau ada sahabat Nabi yang pergi, berarti dia paham, oh, di sini berarti seorang Nabi Muhammad udah mulai punya pengikut yang kuat. Seorang Nabi Muhammad katanya, berarti mereka itu bukan lagi orang yang nggak punya suara, karena sudah mulai ada pengikutnya sampai bela-belain hijrah. Maka orang-orang Quraisy ini begitu tahu hijrahnya para sahabat, mereka mulai paham. Setelah ini bakal ada orang-orang lagi yang bakal menjadi sahabatnya Muhammad. Orang-orang Quraisy mulai gelisah. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka menjadi takut sama pindahnya atau hijrahnya para sahabat, dan yang mereka takutin adalah pindahnya Nabi. Kalau sahabat udah mulai pindah ke satu tempat, berarti udah pasti Nabinya nanti akan nyusul pindah ke tempat. Akhirnya mereka semua gelisah, mereka kebingungan, mereka pun mulai mulai memikirkan strategi cara bagaimana caranya agar mereka bisa menghentikan para sahabat-sahabat Nabi ini biar nggak pada terus menjadi pengikutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy saat itu? Maka orang-orang Quraisy karena dia takut, mereka tahu bahwa setelah ini berarti Nabi Muhammad SAW punya pasukan, Nabi Muhammad punya pengikut, berarti setelah ini Nabi Muhammad bakal bisa memerangi mereka. Orang-orang Quraisy mikirnya panjang. Mereka udah bisa baca. Maka akhirnya mereka berkumpul di mana? Di Darun Najwah. Bagi yang pernah umroh mungkin tahu, pernah dikisahkan tentang di Mekah itu ada namanya Darun Najwah. Rumahnya musyawarah. Itu katanya di situ rumahnya Qusay bin Kilab, pemuka Quraisy daripada Datuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rumah itu dinamakan Darun Nadwah. Orang-orang Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwah. Daripada duduk di Darun Nadwah, itu Darun Nadwah tempatnya orang Quraisy kalau bermusyawarah. Musyawarah ada masalah, ada perkara penting, mereka ngumpulnya di Darun Nadwah untuk saling bertukar pikiran, mencari pendapat. Kira-kiranya setelah mereka udah kumpulin pendapat yang banyak, baru diputusin langkah apa yang akan mereka ambil. Nah, itu dilakukan sama mereka untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semuanya kumpul di Taruna Dua. Mereka semua di sana berunding. Orang-orang Quraisy waktu itu semuanya pada kumpul di sana buat berunding, mutusin apa yang bakal mereka lakukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan rata-rata orang yang berunding di sana adalah orang-orang yang punya pengaruh besar. Rata-rata usia mereka tidak muda lagi, tapi usia mereka katanya di sini dibilang sudah sampai 40 tahun umurnya. Sampai 40 tahun mereka baru bisa masuk ke sana untuk berunding. Dan di situ juga ada siapa? Abu Jahal. Pada saat itu mereka semua berkumpul. Kapan tuh hari kumpulnya? Kata dibilang hari kumpulnya hari Sabtu. Makanya disebut ada datang sebuah asar, sebuah riwayat yang mengatakan hari Sabtu itu katanya hari harinya makar dan tipu daya. Artinya nggak ada hari, nggak ada kebaikan di hari Sabtu. Allah Subhanahu wa taala melaknat yang disebut dengan ashabus sabat ya di dalam Al-Qur'an. Nah, mereka kumpul pada hari Sabtu. Mereka mutusin. Mereka bermusyawarah memutusin apa langkah selanjutnya akan mereka ambil untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saat mereka kumpul, subhanallah, lihat. Ada iblis yang ikut serta kumpul di situ. Bayangin. Lihat iblis mengganggu orang dengan segala macam tipu dayanya. Saat itu iblis nyusup masuk. Dengan apa? Dengan menyamar bentuk orang tua. Orang tua yang terhormat, orang tua yang agung. Dalam bentuk orang tua, iblis sudah siap di depan pintu. Dia berdiri di depan pintu rumah, ya dia bilang rumahnya Darun Najwa itu. Dia udah siap berdiri di situ. Ditanya sama orang-orang itu. Karena mereka nggak pernah ketemu. Kamu ini siapa? Kamu dari mana, Syekh? Kata dia bilang. Dia jawab, saya dari Najd. Oh, begitu dengar Najd, ya udah orang-orang situ putusin. Ya udah, ayo kamu masuk, dengerin apa yang kita mau bicarain di sini. Karena dia berpakaian seperti layaknya orang terpandang, orang terhormat, ya silahkan aja masuk. Dari dulu orang itu suka tertipu dengan penampilan zahir. Orang nggak boleh dengan berpenampilan yang super apa rapi, dengan baju-bajunya orang istilahnya terpandang, terhormat. Orang otomatis langsung percaya. Orang langsung percaya. Pakai dasi aja, aku dipercaya orang. Kalau kita sekarang. Nah, ini di zamannya Rasulullah SAW, mereka punya baju-baju. Baju-baju apa namanya, baju-baju keagungan. Yang mana kalau dipakai sama orang-orang tertentu, mereka udah kenal, wah ini orang, bukan orang sembarangan. Nah, itu yang dilakuin sama iblis saat itu. Iblis pakai baju jubah yang sangat tebal, mahal jubahnya. Dipakai sama iblis buat orang yang ngelihatnya itu langsung, siapa nih orang? Udah kayak ulama, udah kayak tokoh besar. Subhanallah. Akhirnya diizinin masuk, masuk iblis ke sana. Akhirnya mereka mulai bermusyawarah. Mereka mulai bermusyawarah membahas tentang masalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya saat itu mereka berjumlah 100 orang yang ikutan rapat. Bayangin. Ketakutannya sejak dahulu kala orang yang benar selalu ditakutin sama orang baik. Ditakutin sama orang jahat. Orang baik selalu ditakutin sama orang. Mereka kebingungan, mereka rapat. Masya Allah. Mereka rapat, mereka kumpulin. Ayo, apa yang kita mau lakukan untuk seorang Muhammad? Sebagian dari mereka memberikan pandangannya. Salah seorang dari mereka mengatakan, yaitu siapa? Abul Buhairi. Abul Buhairi ini katanya dikatakan dia mati terbunuh di perang Badar. Abu Buhairi mengatakan, penjarain aja Rasulullah. Taruh dia di mana di dalam kamar besi. Kunci, buang kuncinya kalau bisa. Udah pokoknya tunggu aja sampai dia ditimpa dengan sesuatu yang sangat-sangat parah. kunciin aja sampai dia apa namanya tuh sampai dia merana di dalam kamar besi. Subhanallah. Udah selesai Abul Bukhari nyampein pandangannya. Setan iblis yang nyamar tadi berkata, orang Najd itu nyaut. Ini bukan pendapat yang benar. Sumpah, kata dia, ini bukan pendapat yang benar. Kalau seandainya engkau meletakkan atau memenjarakan Muhammad di dalam ruangan besi sekalipun, katanya setan bilang nih, nakut-nakutin, tentu dia akan tetap memberikan perintah, katanya, dari belakang pintu. Tetap perintahnya bakal didengar sama anak buahnya. Meskipun kalian kunci rapat-rapat, tetap perintah itu bakal sampai kepada pengikutnya. Mereka pasti akan apa? Menyerbu kalian nanti. Dan dia akan merebut kembali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, merebut kembali Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ditakut-takutin sama iblis. Pendapatmu itu nggak benar, pendapatmu itu nggak bijaksana. Itu adalah upaya yang sia-sia. Muhammad tetap bakal bisa memberikan arahannya meskipun dia ada di balik ruangan besi. Masya Allah. Subhanallah. Udah, pendapatnya dijatuhin. Nggak kepake. Berarti keputusannya bukan dikunciin di ruangan besi. Kemudian lagi, salah seorang dari mereka, Aswad bin Rabi'ah, ngomong, kalau gitu kita usir aja dia dari kota Mekah. Gak usah ada lagi di depan kita buang dia dari negeri-negeri kita. Lalu gak perlu lagi kita peduliin kemana aja dia mau pergi, terserah dia. Itu kata Aswad bin Rabi'ah. Buang aja udah kita telantarin dia, kita buang dia di mana, kita gak usah terima dia di mana-mana. Setan nyaut lagi. Kata iblis bilang, sumpah ini bukan pendapat katanya. Ini adalah pendapat yang sia-sia. Kata setan ngingetin, apa kalian nggak tahu kebaikan budi budi bahasanya Muhammad itu? Muhammad itu orangnya santun, ngomongnya sangat baik, tutur bahasanya manis. Siapa aja orang yang bertemu dengannya pasti akan jatuh hati. Lalu dia akan pasti mengikuti arahannya dan perintahnya. Dimanapun kau buang dia, pasti akan tetap banyak orang yang menjadi pengikutnya. Kata setan. Mau dia dibuang kemanapun, kata setan bilang, pasti tetap akan ada nanti pengikutnya. Jika kau buang dia, kata setan bilang, pasti nanti akan ada orang yang mengikutinya, dan kalau nanti orang tersebut sudah mengikutinya, kata setan bilang, maka dia akan menciptakan pasukan, lalu kemudian dia akan mengalahkan kalian semua. Orang Quraisy digituin, makin ketakutan. Dia pasti akan menguasai kalian semua. Sehingga dia pasti nanti bisa melawan kalian semua, kata setan bilang. Dia pasti akan memerangi kalian semua dengan perlakuan yang sehendak hatinya. Coba pikir lagi, kata setan bilang. Gunakan lagi akal kalian. Setan gak ngasih dia apa-apaan. Setan gak ngomong. Itu kerjanya setan. Setan tuh gak pernah ngomong. Dia nyuruh kita. Setan tuh cuma ngasih clue aja. Itu yang dilakuin iblis. Sejak awal kita udah paham kerjanya. Iblis gak pernah bilang, ayo, bunuh. Enggak. Otaknya kita yang disuruh pikir. Itu dibilang, kalau dia hidup, gimana? Kalau dia begini, bagaimana? Itu setan ngajak kita ngomong. Nanti yang mutusin kita. La haula wa la quwwata illa billah. Katanya iblis bilang, sumpah itu bukanlah keputusan. Itu keputusanmu gak kepake. Jadi gak ada yang namanya ngebuang Muhammad. Gak ada yang namanya mengasingkan Muhammad. Karena semua itu hanya akan menjadi sia-sia. Akhirnya Abu Jahal bersuara. Kata Abu Jahal, kalau gitu saya punya pendapat. Saya rasa kalian semua nggak akan terbayang atau terbesit atas pendapat saya ini. Apa katanya? Apa yang dia pikirkan? Kata Abu Jahal bilang, bagaimana kalau seandainya kita ngambil dari setiap suku Quraisy, Quraisy ini kan sukunya banyak. Banyak sekali suku-sukunya, orang desa-desanya. Orang-orang Quraisy desanya banyak, kita ambil setiap suku, kita bilang setiap daerah, setiap wilayah, anak mudanya yang paling gagah. Yang paling pemberani. Kalau bisa yang paling jujur sama kita. Kata Abu Jahal, kita ambil mereka, kemudian setiap pemuda itu kita kasih dia pedang yang sangat tajam. Kata Abu Jahal. Biar mereka yang menyerbu Muhammad. Biar mereka yang memukul Muhammad. Biar mereka membunuh Muhammad. Oh, katanya Abu Jahal. Biarin, katanya Abu Jahal, kita berikan, kita senjatai semua anak-anak muda yang gagah berani, istilahnya, yang loyal sama kita, kata Abu Jahal. Kita senjatai mereka, kita berikan mereka masing-masing pedang yang sangat tajam, kita biarkan mereka menghadapi Muhammad sehingga mereka semua membunuh Muhammad. Dan kalau mereka berhasil, katanya, membunuh Muhammad, mereka berhasil, kita bisa beristirahat dari Muhammad, kata Abu Jahal. Ini Abu Jahal punya ide. Tuntutan akan kematiannya, ini Abu Jahal mikir lagi. Kalau seandainya Muhammad nanti mati, nggak ada yang bisa nuntut. Kenapa? Mana mungkin bangsa Quraisy akan berantem sama bangsa Quraisy lainnya, kata Abu Jahal. Berarti istilahnya nggak ada yang bisa nuntut, udah masalahnya selesai. Muhammad bakal mati begitu aja. Karena nggak mungkin suku Quraisy lainnya dengan suku Quraisy lainnya, daerah satu dengan daerah satu lainnya itu akan saling memerangi. Atau seluruh kaumnya. Karena ini kan seluruh suku, seluruh kaum diambil sama Abu Jahal. Buat merangi. Masya Allah. Ini strategi orang jahat. Apa yang dilakukan sama setan begitu mendengar idenya Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad SAW? Setan, nah, kata setan bilang, ini baru pendapat. Nah, aku tidak pernah, kata setan, melihat pendapat yang lebih bagus daripada ini. Setan begitu. Dia nggak ngomong, dia setan cuma menggiring. Kemudian setelah kita memberikan keputusan yang salah, setan menjadi penyemangatnya. Ini baru, kata setan, pendapat. Yang lainnya semua tadi lewat, kata setan. Akhirnya setelah setan memberikan pernyataannya yang menyemangati itu, sepakat mereka semua kalau gitu siap. Kita akan bunuh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bubar, keputusan sudah diambil. Saat mereka bubar, turun wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan berita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amarahu bil hijrah. Diperintahkan Nabi untuk hijrah. Malaikat Jibril datang. Kemudian Malaikat Jibril bilang, "Wahai Rasul, wahai Muhammad, malam ini jangan kau tidur di atas tempat tidur. Yang biasa kau tiduri jangan kau tidur di situ, wahai Muhammad. Mereka berencana membunuhmu. Mereka malam ini akan datang berkumpul di depan pintu rumahmu, wahai Muhammad. Semua orang saat ini sedang mengintaimu." Disampaikan semuanya sama Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disampaikan semuanya, tidak ada yang ketinggalan. Dan di sini dibilang, sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam falam makana lin mifaqan. Ini ceritanya, nah lanjutin tadi. Falam makana lail ijtama wala babi. Semua orang kumpul malam-malam. Rasulullah SAW ternyata sudah memberi wasiat terlebih dahulu kepada Sayyidina Ali. Apa wasiatnya? Untuk tidur di tempat tidurnya Rasulullah. Ali, malam ini kamu tidur di tempat saya. Gantikan aku, kata Rasulullah SAW. Pakailah selimut yang biasa aku pakai, kata Nabi SAW. Pakai, disuruh selimutnya dipakai, taruh di situ. Sayyidina Ali lah orang yang pertama menyerahkan dirinya. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasul. Orang yang pertama siap dijual dirinya untuk agama Allah dan agama Rasulnya. Saya siap mati untukmu ya Rasulullah. Lihat bagaimana perjuangannya seorang sahabat Nabi, seorang yang membela Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karramallahu wajhah. Beliau tidur, beliau yang menjadi benteng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Sayyidina Ali di dalam syairnya, beliau pernah berkata, Waqaitu binafsi khair man wuti athara wa man tafa bil baitil atiki wa bil hijri. رسول إله خاف أن يمكروا به فنجاه ذو طول الإله من المكر وبات رسول الله في الغار آمنا موجا وفي حفظ الإله وفي ستر وبت أراعيهم وما يتمنوني وقد وطنت نفسي على القتل والأسري. يعني شعيرنا سيدنا علي. سيدنا علي Karamallahu wajhah, beliau membacakan sebuah syair. Beliau bilang, aku telah menjaga dengan diriku. Orang yang terbaik yang pernah menginjak tanah. Aku jaga diriku ini untuk menjaga siapa? Orang yang terbaik yang menginjak tanah. Ini maksudnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairu man wuti athara. Dan orang yang tawaf pada Ka'bah dan Hijr Ismail. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku telah menjaga diriku dengan orang terbaik. Dia adalah utusan Allah. Dia takut mereka mengadakan makar pada dirinya. Lalu Allah menyelamatkan Rasulullah dari makar itu, kata Sayyidina Ali. Karena jauh tuqalil ilahi minal makri. Siapapun orang yang ingin berbuat makar untuk orang-orang yang menegakkan ajaran Allah, selalu ingatlah Allah yang akan menyelamatkan mereka dari makar tersebut. فَنَجَّهُ ذُطَّلِ الْإِلَهِ مِنَ الْمَكْرِ وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ فِي الْغَارِ آمِنًا. Selama semalaman Rasulullah bermalam di dalam goa dengan aman. Lihat Nabi kita Muhammad. Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi. Perjuangannya untuk membela ajaran kita. Menegakkan kalimat tauhid hingga membuat beliau rela tidur di dalam goa. Buat siapa kalau bukan buat kita? Buat siapa kalau bukan buat sampainya Islam pada kita hari ini? Semua adalah berkat jasa dari perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semalaman kata Sayyidina Ali, wabata Rasulullah fil ghari aminan. Semalaman beliau, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bermalam di dalam goa dengan aman. Muwaggan, dia terjaga, dan selalu di dalam naungan dan penjagaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wabittu ura'ihim. Sayyidina Ali berkata, dan aku semalaman menjaga dan mengawasi mereka. Dan tidaklah mereka menujuku, orang-orang kafir yang niatnya membunuh Rasulullah. Dan aku, kata Sayyidina Ali, benar-benar telah menempatkan diriku ini untuk dibunuh dan ditawan. Nah, saya sudah siap, kata Sayyidina Ali kala itu. Jika memang ajalku tiba, aku siap. Jika memang aku harus ditusuk, aku siap, kata Sayyidina Ali. Siapa yang dia bela? Rasulullah. Siapa yang dia bilang, ajaran Allah dan Rasul. Mau dibunuh. Kalau kita melihat keadaan saat ini penting. Kalau mau menghibur hati kita, ingat dulu keadaan juga pernah genting. Bahkan kegentingan itu bukan lagi dirasakan oleh orang-orang biasa, tapi justru orang-orang tokoh yang paling mulia di antara yang lain. Allah selalu ada untuk menolong mereka semua. Sayyidina Ali siap wafat, tapi kalau Allah belum menghendakinya, tidak akan terjadi. Mereka semua bersiap mengepung rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Quraisy itu semua pemuda-pemuda dari suku yang direncanakan oleh Abu Jahal, mereka berkumpul mengepung rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikepung rumah Rasulullah. Semuanya sudah siap dengan pedang. Mereka diberikan arahan, siapapun yang melihat Muhammad, langsung hunuskan pedang kalian kepadanya. Kalian free, kalian bebas. Bunuh dia. Dikira rencana-rencana mereka dan berarti akan terjadi berjalan sesuai rencana. Dia lupa yang mengatur segalanya adalah Allah. Rencana Allah jauh lebih indah. Skenario Allah jauh lebih indah. Apa yang terjadi? Setelah Rasulullah berwasiat kepada siapa? Kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan posisi tidurnya Rasulullah SAW. Setelah dikepung, Rasulullah SAW keluar dari rumah. Apa yang terjadi pada pasukan itu yang mengepung rumah Rasulullah? Dibuat oleh Allah mereka semua linglung. Mereka seperti dalam sebuah riwayat ada mengatakan mereka tertidur. Dalam riwayat yang lain mengatakan mereka tidak melihat Rasulullah keluar rumahnya. Mereka mengepung, bayangin orang ngepung, tapi Rasulullah keluar mereka nggak lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ثم خرج صلى الله عليه وسلم من الباب عليهم واخذ الله على ابصارهم فلم يرى احد منهم. Dibuat sama Allah mereka benar-benar enggak bisa melihat. Maka tidak seorang pun dari mereka yang melihat Rasulullah keluar. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah mengambil tebu dari tangannya Rasulullah, diletak di setiap kepala orang-orang yang ngepung rumahnya Rasulullah, ditaruhin debu. Itu dilakukan untuk menghinakan mereka. Lihat. Nih, kalian yang berusaha ngebunuh, rencana Allah jauh lebih indah. Strategi Allah jauh lebih indah. Yang dilakukan Allah untuk melindungi kasihnya jauh lebih mulia. Ditaruh sama Nabi untuk menghinakan mereka, debu-debu di atas kepalanya. Padahal mereka siap siaga, mereka jagain Rasulullah biar gak keluar dari rumahnya. Ternyata mereka gak dikasih melihat. Rasulullah taburin di atas kepala mereka, tanah mereka gak lihat. Setelah turun di dalam surat Yasin, ayatnya Allah, فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, kata Allah. Lalu kami tutup mata mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat. Itu ayat mengisahkan tentang kejadian ini. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Kemudian Rasulullah berangkat. انصرف حيث أراد فأتاهم آت ممن لم يكن معهم فقال ما تنتظروا ها هنا قالوا محمد قال خيبكم الله والله خرج عليكم ما ترك منكم رجلا إلا وضع على رأسه ترابا وانطلق لحاجته فلم ترون ما بكم فوضع كل يده كل يد على رأسه فإذا عليه تراب ثم جعل يتطلعون فيرون عليا على الفراش muttashihan bir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaqulun wallah inna hadha la muhammaduna thumma alaihi biraddihi falam yazalu kadhalik hatta asbahu faqama ali min alfiraj faqalu laqad sadaqana alladhi kana hadathana wa fi hadha nazala qawluhu ta'ala wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthabbituka aw yaqtuluk. Ini kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat pergi meninggalkan mereka. Sampai saat Rasulullah keluar itu ada yang ngeliat. Rasulullah keluar, tapi orang-orang kok yang ada di sekeliling rumahnya Rasulullah kagak ngapa-ngapain. Pada bengong aja, pada diem aja. Kenapa orang dari jauh itu yang ngelihat kok ini orang Rasulullah keluar, tapi kok mereka gak ada yang ngapa-ngapain. Mereka diem aja. Subhanallah. Dia ngeliat Rasulullah itu naruhin debu di atas kepala mereka satu-satu. Dia ngeliat dari kejauhan. Dia bingung. Kenapa kok mereka gak ada yang bergerak? Mereka bertingkah seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Begitu dia sampai, apa yang kalian lakukan di sini? Orang itu nanya sama yang mengepung rumah Rasulullah. Dijawab sama mereka, kami menunggu Muhammad. Kami di sini sedang menunggu Muhammad. Jawab sama orang yang melihat Rasulullah keluar tadi. Ternyata Allah telah benar-benar membuat kalian semua gagal. Upaya rencana kalian semua gagal. Katanya. Muhammad telah keluar meninggalkan kalian. Muhammad telah menuju tempat yang ditujunya. Dan sesungguhnya beliau keluar sambil meletakkan debu di atas kepala kalian. Periksa, kata orang itu. Sekarang kalian pegang kepala kalian. Lihat. Dan setiap orang dari mereka akhirnya naruh tangannya di atas kepala. Mereka betul-betul jumpai. Ternyata di atas kepalanya benar-benar isinya debu semua. Masya Allah. Dibuat sama Allah. Gak sadar. Mereka gak bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada min mujizati. Dari salah satu mujizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berhasil lolos. Mereka masih tetap di depannya. Di depan rumahnya Rasulullah. Menanti. Mereka melongo. Lihat dari sisi jendela. Mereka melihat ada orang yang tidur di atas kasur. Dia bilang, itulah Muhammaduna. Ini Muhammad kita masih tidur. Bagaimana mungkin dia keluar, katanya dia bilang. Dia ada di sini, katanya dia bilang. Masya Allah. Masih keras kepala. Dia bilang, ini Muhammad masih ada di sini, katanya dia bilang. Masih tidur. Bahkan dia masih pakai selimutnya. Mereka terus bicara seperti itu sampai pagi. Setelah pagi, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu kemudian berdiri. Bangun dari tidur, dari tempat tidurnya. Sungguh mereka akhirnya baru benar-benar berkata, ini benar-benar yang diceritain sama orang semalam berarti ternyata bukan cerita belaka. Benar-benar Nabi Muhammad itu keluar ninggalin mereka seolah-olah Nabi Muhammad dikasih ilmu hilang sama Allah SWT. Mereka semua gak ada yang bisa melihat Rasulullah keluar. Bahkan penghinaan yang Allah berikan kepada mereka sehingga Rasulullah sendiri yang meletakkan debu di atas kepala mereka, mereka pun gak sadar. Sayyidina Ali semalaman tidur di atas tempat tidur ya Rasulullah SAW. Masya Allah. Nah, di situ peristiwa ini turun ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 30 yang bunyinya wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul akhirin. Ingat katanya. Ketika orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy itu mereka berencana memikirkan tipu daya terhadapmu, wahai Muhammad, untuk menangkap, untuk memenjarakanmu, untuk membunuhmu, untuk mengusirmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua membuat tipu daya, mereka buat makar. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggagalkan tipu daya mereka. Dan Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ayat ini sering dikutip oleh orang-orang yang berjuang saat ini. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafar. Orang-orang sejak dahulu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang Quraisy sampai saat ini, saat ada orang yang lurus jalannya, benar jalannya, nih, mau dibunuh, mau ditangkap, mau dipenjara, mau diusir, ingat kata Allah. Wayamkurun, wayamkurullah. Mereka buat rencana, mereka buat tipu daya, mereka buat berita palsu, mereka mau merencanakan apapun itu, Allah menggagalkan semua rencana dan tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, wallahu khairul makirin. Sungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Ayat ini turun. Subhanallah. Saat ayat ini turun, Sayyidina Ali bangun dari tempat tidur. Sayyidina Ali beritahukan kepada mereka bahwa Rasulullah SAW semalam tidak tidur di tempat yang ditiduri oleh Sayyidina Ali. Betapa terkejutnya mereka. Mereka tertegun, mereka kaget. Kemudian disebutkan sebuah syair. Wala tajza'anna fa ba'dal usri taysiru wa kulla syai'in lahu waqtun wa taqdiru. Walil muqaddir fi ahwalina nazar wa fawqa tadbirina lillahi tadbir. Jangan sekali-kali kamu mengeluh. Ingat, setiap kesulitan itu terdapat kemudahan. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin lupa pada ketetapan Allah. Mengeluh hanya akan membuat kita semakin lelah dalam menghadapi setiap masalah dalam hidup. Tapi kita mestinya ingat apa? Ingat setelah kesulitan itu selalu datang kemudahan. Baba'dal usri taisir. Zaidina Ali, ingat setiap sulit selalu setelahnya datang kemudahan. Mungkin sekarang banyak orang Islam merasakan kesulitan. Ingat dan yakinlah setelah kesusahan ini akan datang kemudahan dari Allah. Wa kullu syai'in lahu waqt. Segala sesuatu itu punya waktu. Wa taqdir, dan ketentuan Allah. Biarkan hari-hari ini berlalu, biarkan ketetapan saat ini yang terjadi, biarkan. Segala sesuatu punya waktunya. Jabatan aja ada waktunya. Umur aja ada waktunya. Setiap orang yang bernafas punya waktu, ada waktunya. Semuanya sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in lahu waqtun wa taqdir wa lil muqaddir fi ahwalina nadhar. Diingetin, setiap orang kadang-kadang suka menerka, memperkirakan keadaan. Mereka berhak berpendapat, terserah mereka mau beranggapan apa-apa. Yang berencana, yang merasa bahwa dirinya akan berhasil, bahwa dirinya akan mampu mengalahkan, akan mampu menjatuhkan, apa aja. Setiap orang boleh punya pandangannya sendiri, caranya. Boleh. Tapi ingat, wafal betadbirina lillahi tadbir. Kita harus ingat satu. Bahwa di atas aturan kita, di atas rencana kita semua, ada aturan Allah. Akhirnya Allah mengizinkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Tsumma adzina Allah li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fil hijrah. Faqala Ibnu Abbas bi qoulihi ta'ala wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Kemudian Allah perintahkan Nabi kita Muhammad untuk hijrah. Ibnu Abbas berkata dengan firman-Nya, ya, "Wagur Rabbi adkhilni mudkhala sidqin," dan katakan, "Ya Rabb, masukkan aku dengan cara yang benar." Ini doa Nabi. Kalau masuk ke satu kota, "Ya Allah, masukkanlah aku dengan cara yang benar, keluarkanlah aku dengan cara yang benar, serta berikan kepadaku dari sisimu min ladunka sultanan nasira, kekuasaan yang menolong." Malaikat Jibril turun, memberikan perintahnya. Untuk apa kali ini? Mengajak. Hijrahnya bukan sendiri, tapi mengajak orang. Wa amarahu Jibril an yastashib Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini memberikan jawaban juga kepada orang-orang yang mengira bahwa hijrahnya Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar bukan atas dasar keinginan antara Rasulullah saja atau keinginan Abu Bakar sendiri, tapi ini perintah dari Allah. Ini datang perintah dari Allah, turun dengan wahyunya. Malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan kepada nabinya bahwa Allah perintahkan Rasulullah untuk berhijrah bersama dengan sahabatnya, yaitu kawan beliau Abu Bakar As-Siddiq. Warwal Hakim an Ali radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril man yuhajir ma'i bala Abu Bakar As-Siddiq. Akhbara sallallahu alaihi wasallam aliyan bimakhrajihi wa amarahu an yatakhallaf ba'dahu hatta yuaddi anhu alwada'i allati kanat 'indahu linnas. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, fa bainama nahnu julusu yawman fi bayt Abi Bakar fi nahri adh-dhahira ay awwal az-zawal wa huwa ashaddu ma yakunu min hararati an-nahar. Wa rawa Tabrani fi hadith Asma, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tina bimakkah kull yawm marratayn. بكرة وعشية فلما كان يوم من ذلك جاءنا في الظهيرة فقلت أبت هذا رسول صلى الله عليه وسلم مغنيا أي مغطيا رأسه في ساعة لم يكن يأتينا فيها قال أبو بكر رضي الله عنه فدى له أبي وأمي والله ما جاء في هذه الساعة إلا أمر قالت عائشة رضي الله عنها فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن فأذن له أبو بكر فدخل فتحنى فتنحى أبو بكر عن سريره وجلس عليه رسول صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر أخرج من عندي فقال أبو بكر إنما هم أهلك يعني عائشة وأسماء، وفي رواية قال: فقال أبو بكر: لعن عليك، إنما هم ابنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنه قد أذن لي في الخروج. فقال أبو بكر: الصحبة بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم. الحاكم روايتكan riwayat dari Sayyidina Ali. Sungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, siapa yang akan ikut denganku hijrah bersamaku? Siapa yang akan ikut hijrah bersamaku, wahai Jibril? Malaikat Jibril kemudian menjawab, Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pergi memberitahukan kepada siapa pertama yang diberitahukan? Sayyidina Ali yang dikasih tahu bahwa sesungguhnya beliau berencana untuk hijrah, dan Rasulullah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menggantikan tempatnya. Dan Rasulullah menitipkan amanat. Amanat orang-orang yang dititipkan kepada Rasulullah dititipkan kepada Sayyidina Ali untuk sampaikan kepada mereka. Karena Rasulullah mau pergi, Rasulullah mau hijrah. Amanatnya dititipkan kepada Sayyidina Ali. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian menyampaikan bahwa datang hijrah, perintah hijrah, aku disuruh berhijrah bersama Abu Bakar. Subhanallah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika kami saat itu sedang duduk suatu hari di rumah, katanya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, di rumah Sayyidina Abu Bakar, pada saat itu katanya sedang panas, awal mula waktu zawal, tengah siang bolong, kalau bahasa kita bilang. Di tengah terik matahari yang sedang luar biasa, kata Sayyidatuna Aisyah, saat itu merupakan waktu terpanas di siang hari. Panas, terik. Riwayat lain dari At-Tabrani dalam hadis Asma, Nabi Muhammad SAW ketika saat itu di Mekah datang kepada kami, Sayyidina Asma bilang, Rasulullah biasanya ngunjungin kami itu sehari dua kali, pagi sama sore. Pagi dan sore datang ke rumah kami. Tapi kala itu, Rasulullah datang di waktu tengah bolong, siang bolong. Lalu aku berkata, wahai ayahku, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wahai ayah, ini ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang menutup kepalanya. Dia datang pada waktu di mana yang tidak pernah biasanya beliau datang. Rasulullah tutup kepalanya, saking panasnya, saking teriknya. Bayangin perjuangan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidatuna Asma, ini ada Rasulullah datang, wajahnya beliau tutupi. Dan ini adalah waktu yang tidak biasanya beliau datang, yohai ayah. Kata Sayyidina Abu Bakar, sudah pasti berarti kalau beliau memutuskan untuk datang di siang bolong begini, berarti ada perkara penting, kata Sayyidina Abu Bakar. Tidaklah Rasulullah datang kemari di waktu seperti ini, kecuali ada urusan yang penting, ada urusan yang besar, kata Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Aisyah kemudian berkata, datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau izin untuk masuk, dan Abu Bakar kemudian mengizinkannya untuk masuk, mempersilahkan duduk di tempat duduknya, duduk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sana, dan kemudian beliau bersabda, wahai Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah. Ini berita yang disampaikan. Hai Abu Bakar, Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah. Fa innahu qad udhina li fil khuruj. Allah telah izinkan aku untuk hijrah. Oh, senang berita ini, berita gembira. Berita yang dinanti-nanti, Masya Allah. Berita yang selama ini ditunggu-tunggu. Rasulullah bilang, Allah telah mengizinkan aku untuk hijrah. Berkata Sayyidina Abu Bakar, berarti aku harus ikut ya Rasulullah. Aku harus harus hijrah juga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda, wahai Aisyah, pada saat itu aku melihat Sayyidina Abu Bakar menangis sebelumnya. Aku tidak pernah mengira bahwa sungguhnya ada orang laki-laki yang menangis karena gembira. Sayyidina Abu Bakar nangis saat itu dengan sejadi-jadinya. Tapi tangisannya bukan tangisan sedih, tapi karena tangisan gembira. Beliau yang menyaksikan selama ini Rasulullah disiksa, Rasulullah selama ini diuji, Rasulullah selama ini mendapat perlakuan yang tidak semestinya. Maka pada saat ada perintah dari Allah hijrah, beliau menangis sejadi-jadinya karena beliau merasa bahagia. Kekasih hatinya yang selama ini mendapatkan penderitaan akan pergi hijrah yang Pastinya, tentunya itu merupakan suatu kabar gembira yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Sayyidina Aisyah, "Sungguh aku tidak pernah menyangka," katanya, "ada orang yang menangis karena bahagia." Tapi karena dia ngelihat sendiri ayahnya menangis seperti itu, maka dia percaya, oh, ternyata ada orang yang nangis karena bahagia. Masya Allah. Kemudian berkata Sayyidina Abu Bakar, "Kalau begitu ya Rasulullah, demi ibu bapakku sebagai tembusannya, ambillah kendaraanku salah satunya. Yang kau butuhkan. Apa yang kau butuhkan dari ambil kendaraanku untuk kau pergi berhijrah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, tapi dengan harganya." Masya Allah. Rasulullah tuh orangnya nggak mengharap aja pemberian begitu, tapi selalu ada hitungannya. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa harganya? Engkaulah yang aku mau. Masya Allah. Apa yang Rasulullah minta? Ya. Aku mau untamu, aku mau kendaraanmu, tapi aku harus bayar. Bayar apa ya Rasulullah agar aku mau? Biar kamu, wahai Abu Bakar, bayarannya. Ya Allah. Agar Sayyidina Abu Bakar mau pergi berhijrah bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dijawab olehnya. Ya. Kepada Allah dengan jiwa dan hartanya, karena kecintaannya ini, untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang paling siap membantu dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masya Allah, siap-siaplah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hijrahnya. Di dalam kisah ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seluruh pendengar, mungkin kisah hijrah ini seringkali kita dengar. Beberapa kali mungkin dalam perayaan Mi'raj, ataupun dalam perayaan hijrah Rasul, ataupun dalam perayaan Maulid Nabi, mungkin seringkali beberapa kali kita dengar. Tapi coba kalau kita bayangkan dari perjalanan hijrah ini. Upaya syaitan di dalam mengganggu, bahkan seorang Nabi, mengganggu jalannya seorang Rasul, jalannya seorang sahabat, setan tidak tinggal diam. Lalu bagaimana dengan jalan kita semua? Kita tidak setinggi derajatnya para aulia, kita tidak setinggi lagi derajatnya dari para sahabat. Apalah lagi dengan Nabi. Bagaimana mungkin kita merasa aman dari tipu daya syaitan? Kisah ini masih lagi belum habis. Tapi dari kisah ini, subhanallah, kisah dari mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, yang mana beliau di situ pun tidak luput daripada godaan syaitan yang berusaha mengganggu, menghasut para kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini pelajaran besar bagi kita semua, bahwa kita harus jauh lebih berhati-hati kepada syaitan, jauh lebih berhati-hati kepada musuhnya kita syaitan, dalam menggoda, menggagalkan kita di dalam berbuat kebaikan, menggagalkan kita di dalam ketaatan, menggagalkan kita di dalam keridhaannya, dan selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang dimurkai, pada hal-hal yang Allah tidak ridhoi, pada hal-hal yang menjauhkan kita dari ketaatan. Dari kajian ini semakin kita paham betul musuh kita sesungguhnya adalah syaitan, tapi juga yang terlebih dalam lagi adalah dorongan hawa nafsu yang membuat syaitan lebih mampu memperdaya kita. Insyaallah, mudah-mudahan dengan kajian demi kajian daripada kitab Mukasyafatul Qulub ini, Allah menuntun kita, Allah menjaga kita, Allah memelihara kita, agar kita semua bisa menjaga diri kita dari tipu daya syaitan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Allah, kita akan lanjut kajian kita pada pertemuan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Syukran jazilah Ustazah atas ilmunya yang disampaikan dari kitab Mukasyafatul Qulub, yaitu mengenai permusuhan syaitan. Masya Allah banget ya Ustazah, syaitan bisa menggoda kita dengan cara apapun. Seperti yang Ustazah tadi bilang tuh, Nabi aja bisa diganggu oleh syaitan, apalagi kita yang gak punya apa-apa ya Ustazah. Maka dari itu, kita bentengin diri kita agar syaitan tidak masuk ke dalam hati kita. Semoga Allah menjaga kita semua agar tidak masuk ke dalam perangkap syaitan. Amin. Dan semoga kita selalu istiqomah untuk selalu hadir dalam kajian seperti ini. Tidak hanya mendengarkan tetapi juga mengamalkannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oh ya sahabat online, saya mau ingetin lagi nih untuk pantau terus IG-nya Ustazah ya, @AisyahFaridBSA. Karena giveaway-nya akan di-share di story IG Ustazah. Ditunggu partisipasinya ya, jangan sampai ketinggalan. Saya selaku MC mohon diri, mohon maaf bila ada kesilafan dan kehilafan atas pembawaan saya secara berlangsung. Sebelum kajian ditutup, mari sama-sama kita baca doa penutup majlis yang akan dipimpin oleh Ustazah Syarifah Aisyah. Kepada Ustazah kami persilahkan. Mari sama-sama kita tutup majlis kita pada malam hari ini insyaAllah. Kita bacakan suratul Fatihah khusus sahibul mu'allif dan para alim ulama kita, para guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kullu sul wa ma'un. Wa salah syandahin batin. Maidaru khusus. Alhamdulillah. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa jami'i sadatina alabi alimi wa usuri mafurahim wa zani wa usuri mafurahim walidina wa walidina wa amatana wa amatikum wa amatul muslimin ajma'in anna Allah yataghashyahum birrahma wal maghfirah wa yuskinuhum aljannah wa idu'a minan barakati wa asrari wa anwari fi din wa dunya wal akhirah wa ananiyatin anna Allah yajannibna alfitan wal mihanna zahara minha wa batan وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف والغنى والمولد على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد الولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari semua menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk saya pribadi dan juga untuk semuanya yang hadir. Amin ya rabbal alamin. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى شرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتسابي منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبي عداد الطش الصحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك قبول